Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala bidzal salat asyhud wada'a yadahu al-yusra ala fakhidh al-yusra wada'a yadahu al-yumna ala fakhidh al-yumna. Bila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara bi ushmihi sababah, dan berisyarat dengan telunjuk. Jadi telunjuknya. Wa kana la yansibuha nasban wa la yunimuha bal yahniha syai'an wa yuharrikuha syai'an. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak menegakkannya dan tidak tidak menundukkannya begini, tetapi kadang diturunkan sedikit, kadang digerakkan. Kama taqaddam fi hadits Wa'il bin Hujr yang sudah kita sebutkan, sebagian ulama kita menyatakan itu adalah ziyadah syadah tahrik. Ziyadah syadah. Qala rahimahullah ta'ala, wa kan yaqbidu usbu'ain, dan beliau menggenggam dua jarinya, khinsir wa binsir, telunjuk dan jari manis, kelingking dan jari manis. Wa yuhalliqu halqatan, kemudian buat ring, buat lingkaran. Wahil wusta wa dibaham wair musababah, mengangkat jadi telunjuknya jadi ubiha. Wair mi basarahu ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya ke telunjuknya. Wair suatu kafal yusra ala fil yusra, adapun telapak tangan yang kiri beliau hamparkan di paha yang kiri. Wa tahammal 'alaiha, yakni bertumbuh padanya. Wa masibat julusihi, adapun sifat tata cara duduknya, fahma taqaddama baina sajdataini sawa, seperti duduknya atau sujud yang iftirash. Yajlisu ala yajlisu al-yusra, menduduki atau duduk di atas telapak kaki kiri. Wa yansibul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Qala wa lam yurwa anhu fi hadhihi al-jalsah, tidak diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam duduk-duduk dan dua sujud ghair hadhihi al-sifah, selain sifat ini. Nah, dan di antara kesalahan yang ada, sebagian melakukan duduk ik'a pada tasawuf awal. Ini keliru. Ik'a itu ada di antara duduk dua di antara dua sujud. Ik'a itu hanya untuk duduk di antara dua sujud. Di antara keliruan yang ada adalah mereka ik'a ketika tasawuf awal. Ini keliru. Kata beliau, wa lam yurwa anhu fi hadits dalsah ghairu hadits sifah. Qala wa hadithu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu alladhi rahu Muslim bi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada bis shalah. Adapun hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu riwayat Muslim rahimahullah bi sahihnya, bahwa Rasul jika duduk dalam salat, ja'ala qadamul yusra, menjadikan telapak kaki kirinya baina fakhidhihi wa saqihi, ya, menjadikan kaki kiri di antara paha dan betis. Wa farasa qadamahu al-yumna, dan menghamparkan telapak kaki yang kanan. Qala fa hadha bi tasakhudil akhir kama yati, wa huwa ahdu sifataini, itu satu dan kedua sifat. Ruyata anhu, yang diriwayatkan darinya, fi sahihain min hadis Abi Humaid bi sifat salatihi sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi raka'atain, jika beliau duduk di antara sujud duduk ketika dua rakaat tasawuf awal, jalasa ala tadi tusra, duduk di telapak kaki yang kiri, wa nasabul ukhra, dan menegakkan Kayak yang hadan tasawuf awal ini, tasawuf awal, i'tiras. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, adapun ketika duduk di rakaat terakhir, yakni tasawuf akhir, qaddama rijlahu lisra wa nasaba al-yumna. Beliau apa namanya? Memajukan kaki yang kirinya dan menegakkan tapak kaki kanannya, wa qa'ada ala maqadati, dan duduk ya di tempat duduknya dengan pinggulnya. Hadza qarabu Humaid anau kan yang sebelumnya Ibu Humaid menyatakan bahwasanya kaki kanannya itu ditegakkan. Qarahimahullahu ta'ala wa dzakar bin Zubair annahu kan yafrisuha. Dan Ibn Zubair menyebutkan beliau menghamparkannya. Walam yakul ahadun anhu sallallahu alaihi wasallam an inha di sifat julus seperti tasawuf awal. Dan tidak ada satupun yang menyatakan itu adalah cara-cara duduk di tasawuf awal. Wala a'lamu ahadan qala bihi, dan tidak aku tahu ada seorang menyatakan itu di tasawuf awal. Bal minan nas man qala yatawarraq fi tashahudain. Bahkan ada di antara mereka menyatakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu yang seperti tadi Abu Humaid. Duduk tawarruk yang di Abu Humaid tadi. Dalam dua tasyahud. Wa hadza madzhab Malik rahimahullahu ta'ala. Wa minhum man qala yaftarisu fihima. Iftiras itu seperti duduk tasyahud. Dua-duanya. Di tasyahud awal dan tasyahud akhir, iftiras. Pada sibul jumna, wa iftarisu yusra, wa yidisu alihah. Wa qalu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wa minhum man qala yatawarruq fi dukhuli tashahhudin yalhi salam. Sebelum menyatakan tawarruq di setiap tashahhud yang ada pada salam. Walaupun dua rakaat, walaupun tiga rakaat. Ya, kalau tashahhud yang ada salamnya maka tawarruq. Tawarruq itu seperti tashahhud akhir. Wa yaftasilu wa yatawarrisu fi ghairihi. Wa qaulu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa minhum man qala yatawarruq fi kulli salatin fi ma tashahhudan. Bila minha. Dan sebagai menyatakan tawarruk itu adalah dalam salat yang ada pada dua tasyahud bil akhir min huma. Farqan bain julusain, membedakan antara dua duduk, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir, tasyahud awal dengan iftiras, tasyahud akhir dengan tawarruk. Wa qalu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wa mana hadits min Zubair radhiyallahu anhu annahu farasha qadamahu al-yumna, menghamparkan telapak kaki kanannya. Anahu kan yajlisu fi hadlus ala maq'adatihi. Iya, maka beliau duduk di tempat duduk di pinggulnya. Fatakunu qadamal yumna mafrushatan. Wa qadamal yusra baina fakhidhihi wa saqih. Wa maq'adatuhu, dan tempat pinggul beliau al-ardi. Wa waqa'al ikhtilaf fi qadamal yumna fi hadzal julus. Sehingga terjadi khilaf. Dikan dalam riwayat Abu Humaid, telapak kaki kanan ini ditegakkan. Dalam riwayat Ibn Zubair dikatakan dihamparkan, tidak ditegakkan. Nah, hal kanat mafrushatan aw mansubatan, sehingga khilaf apakah ya dihamparkan atau ditegakkan. Hadza wallahu alam laisa ikhtilafan fil haqiqah, itu bukan khilaf. Bainahu kana rajisu ala qadamihi. Karena beliau tidak duduk di atas tapak kakinya. Bal yukhrijuha an yaminihi. Ya, beliau mengeluarkan tapak kaki kiri di sebelah kanannya. Fatakunu baina mansubah wal mafrusah. Sehingga ya, beliau antara dua, mansubah yang ditegakkan dan mafrusah. Bain hatakunu ala batini hal aiman bahaya mafrusatan biman annaha anulisa nasiban laha jarisan ala akibihi. Mansubatan bimana anulisa jarisan ala batiniha wadahriha ila ardi. Qala rahimahullahu ta'ala, fa sahha qawla Abi Humaid wa man ma'ah wa qawla Ibn Zubair. Qala rahimahullahu ta'ala, oh yuqal inna sallallahu salam kan yaf'alu hadha wa hadha. Atau dikatakan dua-duanya lakukan. Kadang kaki kanan itu dihamparkan, kadang ditegakkan. Maka yansibu qadamahu wa rubama farasaha ahyanan. Qala rahimahullah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa hadha arwahu laha. Dan ini yang lebih ya menenangkan, ya antara ditegakkan atau dihamparkan. Wallahu a'lam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yatasahhu daiman bi hadhihi al-jalsah wa yu'allimu ashabahu an yaqulu attahiyatu lillah wa salatu wa tayyibat assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa dzakara an-nasa'i rahimahullah min hadits Abi Zubair an Jabir qala kana rasulullah sallam yu'allimu at-tashahhud, mengajari kami tashahhud kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an, sebagaimana mengajari kami surat dalam Qur'an, bismillah wa billah at-tahiyatu lillah wa salatu wa tayyibat assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrallahu al-jannah wa a'udzu billahi minan nar. Rahimahullahu ta'ala, ini hadis sahih tetapi tanpa ada tasmiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, walam taji tasmiyatu fi awdiyat asyahud ila min had fi hadha hadith. Tidak ada tasmiyah bacaan basmalah ketika tasyahud kecuali dalam hadis ini. Walahu illatun, dan hadis ini memiliki illat khair an'ana Abi Zubair. Ya, ini ada dua hadis ini. Enam disebutkan diriwayatkan Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam ilal dan Nasa'i dalam Sunan Kubra. Ada beberapa ilat diantaranya tadi Abu Zubair mudallis waqad an'ana, dan yang kedua Aiman bin Nabil. Aiman bin Nabil kata Al-Habib rahimahullah sadukun yukhti, dan disebutkan ini termasuk min wahamihi, termasuk wahamnya beliau ini. Berkata Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau menanyakan kepada gurunya, kepada Imam Bukhari rahimahullah tentang hadis ini. Kata Sa'atul Bukhari rahimahullah, aku bertanya kepada Bukhari tentang hadis ini. Waqala kata Bukhari rahimahullahu ta'ala, huwa khata. Ya, ini keliru, salah. Cukup dengan hadis yang awal, yaitu attahiyatulillah wassalatu thayyibat dan seterusnya. Tidak ada lafaz basmalah, tidak ada lafaz bismillah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadits tasawuf jiddan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meringankan tasawuf awal ini, meringankan sekali, memendekkan sekali. Hatta ka'annahu al-radfi wa al-hijarah muhma. Seakan-akan beliau sedang duduk di atas radf, di atas batu yang panas, yang dipanaskan. Ini sebentar tasawuf awal. Wa lam yunqal anhu bi hadisin qat anhu shalla alaihi wa alihi fi istibyad tasawuf. Iya, tidak dinukil oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali beliau bersalawat di tasawuf ini, di tasawuf awal. Qala rahimahullahu ta'ala, walakana aydan yasta'idhu fihi bin azabil qabr wa azabin nar. Juga beliau di tasawuf awal tidak beristi'adzah kepada empat perkara. Ya, tidak istiadzah kepada azabil qabr, azabun nar, wa fitnatul mahya wa fitnatul mamat, wa fitnatul masih dajjal. Qala, wa man istahabba dzalik, barang siapa yang menyunahkan, yang menyunahkan untuk bersalawat atau membaca ta'awudz empat perkara tadi, bainama fahimahu min ummatin wa itlaqat, dia hanya memahami dari keumuman nas dan nas-nas yang mutlak, yang dia umum, qad saha tabyin wadiha, yang telah jelas, iya, yang telah datang terasa penjelasan tempatnya, bahwasanya itu ada dari tasawuf akhir, wa taqyiduha, telah ada kaidnya, Begitu adalah bitasawid akhir. Sehingga cukup tasyahud sampai syahadah kemudian takbir. Qala rahimahullahu ta'ala ثم كان ينهض مكبرا على سجود قدميه وركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. Kemudian beliau bangkit setelah takbir, bertumpu pada dua telapak kakinya dan dua lututnya dengan bersandar kepada pahanya. Kama taqaddam, yang sudah kita bahas tadi pagi. Wa qad dzakara Muslim fi sahihi min hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma anna kana yarfa'u yadayhi fi hadzal mawdi', ya beliau mengangkat dua tangannya di tempat ini, sehingga empat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, dan yang keempat angkat tangan itu ketika bangkit dari tasyahud awal. Wa hiya fi ba'di turukillah Bukhari aidan. Qala Alana hadis ziyadah laisa muttafaqan alaihima, walaupun hanya saja ada beliau khusus yang kedua ini, yang keempat ini, yakni tempat yang keempat yaitu mengangkat tangan dari tasyahud awal itu hanya Bukhari, bukan hadis yang muttafaq alaih. Di hadis Ibnu Umar wa aktsaru ruwatihi yadhkurunaha, ya kebanyakan dari menyebutkannya, tapi ini yang masyhur bahwa yang kedua tangan itu dalam empat tempat, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Demikian Allah alam. Assalamualaikum.